الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mulai mempelajari sebuah kitab yang berjudul Fiqhut Ta'amul Bainaz Zawjain Waqabasatun min baitin nubuwah, yang artinya adalah fikih bergaul dengan atau bergaul antara suami istri dan percikan-percikan dari rumah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya, buku ini insyaAllah ta'ala akan menerangkan kepada kita bagaimana seharusnya terjalin hubungan yang baik antara suami istri, dengan demikian pula antara keluarga, apakah dengan orang tua maupun dengan anak-anak kita dan keluarga yang lainnya, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Kita masuk di dalam pembahasan yang pertama sekali. Penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam pembahasan yang pertama kali tentang Qawamatul Rajul Alal Mar'ah, kepemimpinan seorang laki-laki atas wanita. Maksudnya adalah suami adalah pemimpin bagi istrinya. Dan ayat ini juga berlaku umum bahwasannya dalam berbagai bidang pun hendaklah laki-laki itu yang memimpin kaum wanita. Kalau saja dalam permasalahan keluarga, suami adalah pemimpin bagi wanita, tentunya di dalam lapangan yang lebih luas, maka sepatutnya laki-laki yang memimpin wanita. Oleh karena itu, tidak dibenarkan di dalam syariat apabila seorang wanita menjadi kepala negara misalkan, atau menjadi gubernur, atau menjadi wali kota. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan kepada beliau bahwasannya raja Persia yang baru adalah seorang wanita yang memimpin Persia setelah kematian raja yang lama adalah seorang ratu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yuflihu qaumun wallau amrahum ra'atan, tidak akan beruntung satu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin negara mereka seorang wanita. Tidak akan beruntung satu kaum yang mengangkat pemimpin negara mereka seorang wanita. Jadi secara umum maupun secara khusus, laki-laki telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemimpin kaum wanita, secara khusus dalam rumah tangga maupun secara umum dalam bidang kehidupan yang lebih luas daripada itu. Baik. Pembahasan ini penting sekali untuk dipahami setiap istri maupun suami. Dan apabila seorang istri telah mengetahuinya, hendaklah dia berusaha untuk menasihati dan mengajarkan suaminya tentang perannya sebagai seorang pemimpin dan seharusnya bagaimana bersikap dan berlaku terhadap seorang yang memimpin, terhadap seorang yang dipimpinnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita disebabkan Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan kaum laki-laki di atas kaum wanita, dan disebabkan karena kaum lelaki memberikan nafkah kepada kaum wanita dari harta-harta mereka. Saya ulangi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laki-laki adalah pemimpin kaum wanita disebabkan Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan kaum lelaki di atas kaum wanita, dan juga karena kaum lelaki memberikan nafkah terhadap kaum wanita dari harta-harta yang mereka miliki. Inilah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, bahwa kaum lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita. Yang namanya pemimpin, posisinya pasti di atas. Dia yang mengatur, dia yang membimbing, dia yang mengayomi, dia yang menjaga apa yang dipimpinnya tersebut. Sebaliknya, yang dipimpin hendaklah mendengar dan selalu menaati apa saja yang telah ditetapkan oleh pemimpinnya. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwasannya suami itu memiliki hak yang sangat besar atas seorang istri. Wajib bagi istri untuk menaati dan selalu mendengar serta selalu menyenangkan suaminya. Dalam perkara apa? Dalam semua perkara. Apapun yang diinginkan dan diperintahkan oleh suaminya, wajib baginya untuk selalu menaati dan mendengar. Tidak boleh membantah, tidak boleh membangkang, tidak boleh melawan. Kecuali di dalam perkara maksiat. Apabila suami menginginkan istrinya berbuat maksiat, atau suami menghalangi istrinya melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Tapi bukan berarti kemudian istri melawan suami dengan cara yang kasar atau mengeluarkan kata-kata yang keras. Tidak demikian. Jadi wajib bagi istri untuk menaati dan melakukan apa saja yang diinginkan dan diperintahkan suaminya, apa saja yang disenangi oleh suaminya, kecuali apabila dia menginginkan atau memerintahkan untuk berbuat dosa. Tapi bukan berarti ketika suami memerintahkan istrinya untuk berbuat dosa atau menghalanginya untuk melakukan ketaatan, lalu si istri boleh kemudian membentak suaminya atau berkata-kata kasar dan keras. Tidak dibenarkan. Kalau saja kepada orang lain yang berbuat maksiat, bukan siapa-siapanya kita, kepada orang lain yang berbuat dosa, maka kita diperintahkan untuk memberi nasihat kepadanya dengan lemah lembut. Memberi nasihat kepadanya dengan kata-kata yang tidak melukai. Tentunya suami itu lebih berhak untuk kita melembutkan suara kepadanya, untuk menegurnya dengan kata-kata yang baik. Dan subhanallah, apa yang telah ditetapkan dalam syariat ini benar-benar mendatangkan kemaslahatan. Betapa banyak orang yang mungkin sedang marah, melakukan perbuatan maksiat, kemudian kita berikan teguran dengan halus, maka dia tersadar. Dia tersadar, kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menjadi lebih baik. Sebaliknya, orang yang ditegur dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar, malah dia semakin menjadi-jadi dan memunculkan kebencian dalam dirinya terhadap orang yang menegurnya tersebut. Padahal orang yang menegurnya pada hakikatnya karena sayang kepadanya, karena cinta kepadanya, supaya dia tidak terjerumus di dalam dosa. Tetapi caranya tidak mencerminkan keinginan yang baik, keinginan agar orang yang dinasihati tersebut mendapatkan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat dari perbuatan dosa. Makanya ketika orang badui enggak punya adab, orang badui enggak punya adab, kasar, keras, kemudian datang dan kencing di masjid, subhanallah, kemungkaran besar sekali. Bukan sembarang masjid lagi, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Tiba-tiba saja dia datang dan kencing di masjid. Iya. Apa yang terjadi? Tentunya para sahabat marah. Marah besar. Masjid dihinakan. Maka para sahabat kemudian membentak dia. Apa yang terjadi? Orang tersebut malah menjadi marah kepada para sahabat ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat. Cara mereka menegur, cara mereka menasihati orang tersebut disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hanya memerintahkan untuk mengambil seember air dan menyiramkan ke tempat yang dia kencingi tersebut. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, innama bu'ithtum muyassirin la mu'assirin, yassiru wa la tunaffiru. Sesungguhnya kalian diutus, wahai para sahabatku, untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mempersulit. Berilah kemudahan dan janganlah kalian membuat orang lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada orang tersebut dengan nasihat yang baik, dengan tutur kata yang halus. Beliau berkata kepadanya, sesungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk dikotori, tetapi dibangun untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat dan membaca Al-Quranul Karim. Orang itu pun terpikat dan terpesona dengan adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dia berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan rahmati di sini seorang pun. Ini karena dia benci, dia sudah marah kepada para sahabat ketika itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dia lagi. Itu cara berdoa yang salah. Iya. Jadi ini yang dituntut dari kita terhadap orang lain, apalagi terhadap keluarga kita, terhadap istri atau suami, maka tentunya harus lebih lembut di dalam memberikan peringatan. Jadi ayat yang mulia ini, pelajaran penting yang bisa kita petik adalah kewajiban seorang istri untuk selalu taat kepada suami, walaupun bertentangan dengan keinginannya ataupun keinginan keluarganya, bahkan orang tuanya sekalipun. Iya. Sebab seorang wanita itu apabila dia sudah menikah, maka suaminya yang lebih utama daripada orang tuanya sendiri sekalipun. Kalau sebelum menikah, maka orang tuanya yang lebih utama dibanding siapapun. Tapi kalau sudah menikah, suaminya lebih tinggi daripada orang tuanya dari sisi haknya. Jadi andaikan suami punya keinginan ataupun ada perintah yang bertentangan dengan keinginan istri ataupun keinginan orang lain, apakah keluarganya atau orang tuanya sekalipun, maka wajib bagi istri untuk tetap taat kepada suami. Selama itu bukan dosa, selama itu bukan perbuatan dosa, wajib untuk tetap taat kepada suami karena dia adalah pemimpin dan telah ditetapkan dalam syariat untuk selalu menaatinya atas istri. Selama itu bukan perbuatan dosa. Iya. Kalau itu adalah perbuatan dosa, maka wajib bagi istri untuk tidak taat kepada siapapun. Kepada siapapun yang memerintahkan kita untuk berbuat dosa, tidak boleh kita taat. Tapi bukan berarti kita melawannya dengan kata-kata yang keras atau yang kasar, tetapi kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada orang yang memerintahkan untuk melakukan perbuatan dosa. Baik. Kemudian, di dalam ayat yang mulia ini, yaitu surat An-Nisa ayat ke-34 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kaum lelaki dengan sebab apa mereka menjadi pemimpin atas kaum wanita. Dengan sebab apa mereka menjadi pemimpin atas kaum wanita. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu adalah pemimpin wanita disebabkan keutamaan atau kelebihan yang telah Allah berikan atas mereka di atas kaum wanita. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita disebabkan kelebihan yang telah Allah berikan atas kaum lelaki melebihi kaum wanita. Ini yang pertama. Artinya, setiap istri mesti memahami bagaimanapun laki-laki sudah dilebihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mungkin dilampaui oleh seorang wanita. Dari sisi mana? Dari asal penciptaan. Allah ciptakan laki-laki itu lebih kuat, laki-laki itu lebih baik akalnya, lebih sabar, dan lebih memandang jauh ke depan, dan yang semisal itu. Itu sudah asal penciptaan kaum lelaki. Ya, beda dengan wanita. Wanita itu memang Allah ciptakan dari segi fisiknya lemah, kemudian dari segi akalnya juga kurang, dan ini harus diterima sebagaimana nanti akan kita sebutkan hadisnya. Dari sisi pengamalan agamanya juga kurang. Kemudian mungkin dari sisi kesabaran juga kurang. Makanya Rasulullah SAW melaknat wanita yang sering berziarah ke masjid, berziarah ke kuburan. Karena dia khawatirkan apa? Dia gak bisa menahan diri sehingga dia meratapi mayit. Iya. Bahkan sebagian ulama berpendapat wanita itu sama sekali tidak boleh berziarah kubur. Karena dia gak bisa menahan diri. Dia lebih memperturutkan perasaannya. Walaupun pendapat yang benar, insyaAllah ta'ala, boleh wanita berziarah kubur, tapi kadang-kadang, gak boleh sering, dengan syarat tidak melakukan kemungkaran. Tidak melakukan kemungkaran. Dan subhanallah, banyak sekali kita melihat kemungkaran wanita-wanita yang datang berziarah di kuburan-kuburan. Iya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan seluruh para nabi dan rasul adalah kaum lelaki. Karena mereka akan memimpin. Yang memimpinnya harus yang kuat. Dari segi fisiknya maupun dari segi akalnya. Demikian pula hatinya. Demikian pula yang menjadi khalifah kaum muslimin sepanjang masa. Dari mulai sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Muawiyah dan seterusnya, semuanya adalah kaum lelaki. Iya. Jadi demikian, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dan harus disadari serta diterima dengan lapang dada. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu dan hikmah yang Allah miliki. Jangan kemudian kita berpikir Allah tidak adil, telah melebihkan kaum lelaki atas wanita. Allah yang lebih tahu. Allah ya Allah yang lebih bijaksana untuk menetapkan apa yang terbaik buat kita. Jadi ini harus betul-betul dipahami oleh setiap wanita. Kalau ini dipahami dengan baik, maka ini akan menghilangkan rasa sombong pada diri seorang wanita. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong. Walaupun mungkin tidak dipungkiri, dari segi yang lain, wanita bisa melampaui laki-laki. Ya misalkan dia mungkin lebih banyak hartanya. Atau yang lainnya. Tetapi tetap saja Allah telah menetapkan laki-laki itu lebih daripada kaum wanita, agar para wanita itu tidak kemudian merasa lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Iya. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-228. Walirrijali alaihinna darajah. Dan bagi kaum laki-laki, mereka memiliki derajat lebih tinggi daripada kaum wanita. Iya. Dan dalam surat An-Nisa ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum bihi wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din." Janganlah kalian berangan-angan atau berkeinginan untuk memiliki keutamaan yang telah Allah berikan kepada sebagian dari kalian melebihi sebagian yang lainnya. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi kaum laki-laki, mereka telah memiliki bagian atas apa yang mereka kerjakan, dan bagi wanita, mereka memiliki bagian atas apa yang mereka kerjakan. Iya. Jadi ini prinsip utama yang perlu dipahami, bahwa yang namanya laki-laki lebih di atas wanita, dialah yang layak memimpin wanita agar wanita selalu tunduk kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Ini sebab mengapa laki-laki sebagai pemimpin kaum wanita. Kemudian sebab yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini, wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan karena kaum laki-laki memberikan nafkah dari harta-harta yang mereka miliki terhadap para wanita, yaitu istri-istri mereka. Iya. Jadi inilah sebab laki-laki itu memimpin. Karena laki-laki itu punya kewajiban untuk menafkahi wanita. Oh ya, baik. Sudah kedengaran? Ah ya. Baik. Jadi itu yang pertama tadi, mengapa laki-laki pemimpin bagi wanita? Kata Allah, sebab Allah telah melebihkan kaum lelaki di atas kaum wanita. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Dikarenakan kaum lelaki menafkahi kaum wanita dari harta yang mereka miliki. Inilah sebab mengapa kaum laki-laki menjadi pemimpin kaum wanita. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atas para suami untuk memberi nafkah kepada para istri. Allah menetapkan kepada kaum lelaki memberi nafkah kepada kaum wanita dari kalangan wali-walinya. Dari kalangan wali-walinya atau yang menjadi yang di bawah perwaliannya. Iya. Jadi subhanallah, ternyata kepemimpinan laki-laki itu memiliki konsekuensi yang besar. Memiliki konsekuensi yang besar. Yaitu, mereka diwajibkan untuk memberi nafkah kepada kaum wanita. Wanita santai saja. Wanita terima enaknya saja. Wanita tidak perlu keluar rumah, tetap saja berada di rumah, lakukan tugas-tugasnya sebagai wanita, tunggu saja kaum lelaki yang akan memberi nafkah. Iya. Oleh karena itu, apabila seorang suami atau kaum lelaki benar-benar menjalankan fungsi kepemimpinannya, maka hal ini betul-betul akan memuliakan kaum wanita. Memuliakan kaum wanita. Dan juga akan sangat berdampak baik terhadap kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Kenapa demikian? Karena kalau wanita itu keluar pergi untuk bekerja, karena tidak diberi nafkah oleh kaum lelaki, maka akan terjadi banyak sekali kerusakan-kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum wanita, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj. Tes, jelas ya? Baik. Jadi, sebab yang kedua, mengapa laki-laki itu pemimpin kaum wanita? Karena Allah telah mewajibkan atas kaum lelaki untuk menafkahi kaum wanita. Untuk menafkahi kaum wanita. Hikmahnya sungguh sangat besar sekali. Tatkala Allah mewajibkan kaum lelaki menafkahi kaum wanita, hikmahnya sungguh sangat besar sekali. Di antaranya adalah akan semakin menguatkan tali cinta kasih antara suami istri. Iya. Apabila suami memerankan dirinya sebagai pemimpin yang selalu memberi nafkah kepada seorang istri, maka tentunya ini akan menguatkan kecintaan antara suami dan istri. Istri semakin cinta kepada suaminya. Iya. Dan memang jiwa itu diciptakan, difitrahkan untuk selalu senang dan cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Inilah sebabnya mengapa laki-laki diwajibkan untuk menafkahi seorang istri agar istrinya menjadi semakin cinta kepadanya. Dan ini merupakan dasar yang paling penting di dalam hubungan rumah tangga. Ada cinta dan kasih sayang. Maka setiap suami maupun istri wajib untuk berusaha memupuk dan menguatkan serta menjaga ikatan cinta kasih di antara keduanya. Kemudian hikmah yang lainnya, hikmah yang sangat besar, untuk menjaga jangan sampai terjadi keretakan rumah tangga. Bahkan agar tidak terjadi kerusakan yang besar di masyarakat. Tatkala para wanita keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka, disebabkan kaum lelaki tidak memenuhi kebutuhan mereka, maka para wanita kemudian keluar rumah bercampur dengan kaum lelaki di berbagai macam lapangan pekerjaan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keretakan rumah tangga dan kerusakan masyarakat. Ini merupakan fakta yang telah kita saksikan semuanya. Rusaknya rumah tangga, rusaknya masyarakat, rusaknya kaum laki-laki dan wanita disebabkan para wanita keluar rumah. Para wanita keluar rumah. Dikarenakan kebutuhan-kebutuhan mereka yang harus mereka penuhi. Sebab kaum lelaki tidak memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita dalam Al-Qur'an, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian serta janganlah kalian berhias sebagaimana wanita jahiliyah dahulu. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'atu idza kharajat min baitiha, al-mar'atu auratun. Idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar dari rumahnya, maka setan akan menghias-hiasinya. Setan akan membuat dia semakin tampil menawan, semakin memikat, semakin cantik. agar laki-laki tertarik untuk memandangnya. Makanya dari sini kita pahami, tujuan berjilbab itu bukan agar tampil cantik. Tujuan berjilbab itu bukan agar tampil makin memikat, sehingga enak dipandang oleh kaum lelaki. Makanya aneh, ada orang berjilbab semakin modis. Bahkan mereka berlomba-lomba menciptakan jilbab-jilbab yang modis, yang bergaya, yang enak dipandang. Ya, ini aneh sekali. Justru tujuan jilbab itu supaya enggak menarik, supaya enggak enak dipandang, bukan sebaliknya. Ya. Jadi demikian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa aqrabu ma yakunu min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Saat terdekat seorang wanita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di rumahnya. Artinya, ketika dia keluar rumah, dia menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini hikmah yang sangat besar. Apabila kaum laki-laki benar-benar menjalankan perannya sebagai pemimpin, yaitu memberikan nafkah kepada kaum wanita, maka para wanita kemudian tidak lagi bergabung dengan kaum lelaki, bercampur baur dengan kaum lelaki di berbagai lapangan pekerjaan, sehingga mendatangkan kemudaratan-kemudaratan yang sangat besar, sampai pada akhirnya naudzubillah terjadi perzinahan, kemudian perselingkuhan dan keretakan rumah tangga serta rusaknya masyarakat. Iya. Jadi demikianlah yang diwajibkan atas suami untuk memberikan nafkah kepada para istri agar mereka tidak perlu lagi untuk keluar dari rumah. Inilah dua fungsi, dua sebab mengapa laki-laki itu sebagai pemimpin. Yang pertama, karena Allah telah melebihkan kaum lelaki di atas kaum wanita. Yang kedua, karena laki-laki itu wajib untuk selalu memberikan nafkah kepada istrinya. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis menegaskan kepada kita tentang besarnya kewajiban istri terhadap suami dan besarnya hak suami atas istri. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha lima azzama Allahu min haqqihi 'alaiha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada yang lainnya, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, disebabkan haknya yang telah Allah agungkan melebihi istrinya. Jadi subhanallah, betapa besar hak seorang suami, tetapi tidak boleh sujud kepada makhluk. Andaikan boleh, maka yang paling pantas untuk sujud seorang wanita terhadap seorang suami. Iya. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala beliau ditanya, ayyun nisa'i khairun, wanita manakah yang lebih baik atau yang paling baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi ma yakrahu fi nafsiha wa malihi. Wanita yang paling baik itu adalah wanita yang menyenangkan suaminya tatkala dia melihat kepadanya, dan menaati suaminya tatkala suaminya memerintahkannya, dan tidak menyelisihi suaminya dalam dirinya dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya maupun di dalam hartanya. Maksudnya apa? Seorang istri tidak boleh berhias atau memperlakukan dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya. Walaupun mungkin dia senang, mungkin satu mode rambut atau pakaian yang disenangi oleh seorang istri, tapi tidak disenangi oleh suaminya, maka tidak boleh dia menyelisihi suaminya. Demikian pula hartanya, meskipun itu hartanya sendiri, tetapi tidak boleh dia memperlakukan hartanya atau menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya. Ya, inilah sebaik-baik wanita. Ya, sampai juga ditetapkan di dalam syariat bahwa seorang istri tidak boleh mengamalkan amalan-amalan yang sunnah tanpa izin dari suaminya. Contohnya apa? Berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah. Tidak boleh baginya berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'iznih." Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak boleh seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya sedang berada di rumah kecuali dengan izin suaminya." Jangankan puasa sunnah, puasa yang wajib saja yang harus diqadha, maka seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak berpuasa qadha kecuali nanti di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kesibukannya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab puasa qadha termasuk kewajiban yang boleh ditunda. Karena kewajiban itu ada dua macam. Ada kewajiban yang harus dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Dan ada kewajiban yang boleh untuk ditunda. Dan hukum asalnya, kewajiban itu harus dilakukan dengan segera. Kecuali ada dalil yang membolehkan untuk ditunda. Ini kaidah syariat penting untuk dipahami. Ya. Maka, mengqadha puasa, ini termasuk kewajiban yang boleh ditunda. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu anha menunda qadha puasanya karena melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dia lagi qadha puasa misalkan, tentunya tidak boleh suaminya untuk menggaulinya. Iya. Berhubungan suami istri. Sampai-sampai beliau tidak mengqadha puasa kecuali nanti mendekati Ramadan di bulan Sya'ban. Di mana di bulan Sya'ban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak berpuasa sunnah. Bahkan beliau pernah berpuasa sunnah sebulan penuh di bulan Sya'ban. Iya. Demikian pula ditetapkan di dalam syariat, seorang istri tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula bahkan seorang istri tidak boleh pergi ke masjid kecuali dengan izin suaminya. Walaupun juga disyariatkan bagi seorang suami, apabila wanita, apabila istrinya meminta izin untuk ke masjid, enggak boleh dilarang. Tapi dengan syarat, tidak menyelisihi syariat dengan menggunakan hijab yang syar'i dan tidak menimbulkan fitnah. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'zanat imra'atun ahadakum ilal masjid fala yamna'ha." Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apabila seorang wanita meminta izin kepada seorang dari kalian untuk pergi ke masjid, maka janganlah dia melarangnya." Demikian pula yang menunjukkan betapa besarnya hak suami atas istri. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kemurkaannya dan kemarahannya yang sangat besar bagi seorang istri yang tidak mau diajak oleh suaminya untuk berhubungan suami istri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat antaji'a la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke apa namanya, pembaringannya, kemudian istrinya itu enggan untuk datang, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi. Para malaikat melaknatnya sampai pagi. Iya. Sebab dia telah menyakiti suaminya, maka Allah pun murka kepadanya sehingga malaikat melaknatnya sampai pagi. Iya. Demikianlah ketentuan di dalam syariat yang mulia ini, laki-laki sebagai pemimpin wanita dan wanita sebagai yang dipimpin harus senantiasa untuk menaati suaminya, tidak boleh menyelisihinya kecuali dalam perkara-perkara yang mengandung perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin kita tambahkan dua bab lagi yang disebutkan oleh Syekh masih terkait dengan kepemimpinan laki-laki terhadap wanita. Bab yang berikutnya adalah ta'limur rajul ahlahu. Kewajiban seorang suami untuk mendidik istrinya. Kewajiban seorang suami untuk mendidik istrinya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa wajib atas seorang suami mendidik, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran kepada istrinya. Dan inilah sesungguhnya fungsi kepemimpinan yang terbesar, yaitu memberikan pendidikan agama, mengajarkan adab-adab yang baik dari seorang suami terhadap istri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alayha malaa'ikatun ghilaadun syidaad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atas neraka tersebut ada malaikat yang kasar lagi keras. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melakukan apa yang Allah perintahkan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini kepada para suami untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Walaupun perintah di sini juga umum, mencakup perintah kepada seluruh manusia untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Namun perintah ini lebih ditekankan untuk suami atas istri. Sebagaimana juga di dalam hadis Malik bin Al-Huwairits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa allimuhum wa muruhum. Para sahabat yang datang dari satu desa kemudian telah menetap sekian lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Untuk belajar. Ini semangat para sahabat. Mereka datang dari dusun-dusun, dari desa-desa, kemudian menetap sekian lama di kota Madinah untuk mempelajari agama Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Menetaplah bersama mereka, kemudian ajarkan mereka serta perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan." Iya. Jadi demikian yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap keluarganya, terutama terhadap istri dan anak-anaknya. Iya. Dan inilah yang dimaksud menjaga keluarga dari api neraka, yaitu mengajarkan mereka kebaikan. Dan kebaikan yang terbesar adalah tauhid, dan mengingatkan mereka akan bahaya perbuatan dosa, dan dosa yang terbesar adalah kesyirikan. Ini yang paling utama untuk dia ajarkan kepada keluarganya, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Dengan sebab itulah mereka selamat dari api neraka. Itu maksudnya menjaga keluarga kita dari api neraka, Artinya kita memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka melakukan kemungkaran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Jadi seorang suami harus memahami inilah kewajibannya yang sangat penting sekali. Oleh karena itu, wajib bagi suami untuk menuntut ilmu agama. Karena bagaimana mungkin dia membimbing tanpa dia memahami ilmu agama? Yang terjadi malah dia menyesatkan. Yang terjadi dia malah menyesatkan. Iya. Dan seorang istri adalah pembantu bagi suaminya. Selalu menolong bagi suaminya. Iya. Termasuk dalam perkara ini. Kalau memang kenyataannya ternyata istrinya yang lebih pintar, istrinya yang lebih mengerti kebaikan-kebaikan, karena dia menuntut ilmu, rajin belajar, maka apa yang seharusnya dilakukan istri? Menolong suaminya, mengajarkan suaminya, iya, atau memberikan dorongan agar dia menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Iya. Jadi harus terjalin apa namanya, saling tolong-menolong agar suami mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan kepada keluarganya. Iya. Dan banyak sekali metode-metode bagi seorang istri untuk membantu suaminya untuk belajar. Apakah dia pergi belajar, kemudian dia ajarkan lagi kepada suaminya? Ini kebaikan yang besar. Dan ini dilakukan dahulu oleh para sahabat. Bahkan bersama dengan tetangga. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya tetangga seorang Ansar. Kalau Umar pergi bekerja, maka Ansar ini libur. Kemana dia pergi? Dia pergi belajar ke majelis Rasulullah SAW. Kalau Ansar ini pergi bekerja, Umar yang libur. Umar pergi belajar. Supaya apa? Mereka bisa saling mengajarkan. Coba lihat. Ini sama tetangga. Apalagi sama suami istri. Iya. Dan subhanallah, termasuk nikmat yang besar bagi seorang istri. Tatkala suaminya mungkin terhalangi dengan pekerjaan untuk belajar, dengan jam-jam kerja, kemudian Allah berikan anugerah kepada seorang istri kemudahan-kemudahan sehingga dia bisa datang untuk belajar, dia datang untuk menuntut ilmu. Dan itu juga tidak lepas dari jasa-jasa seorang suami yang memberikan kemudahan kepadanya, memberikan fasilitas sehingga dia bisa menuntut ilmu. Makanya setelah dia menuntut ilmu, wajib baginya untuk mengajarkan kepada suaminya. Jangankan kepada orang lain atau kepada suami, kepada orang lain saja wajib bagi kita untuk mengajarkan apa yang sudah kita ketahui, apalagi kepada suami sendiri. Iya. Ini jangan dilupakan. Kalau seorang istri punya ilmu, mempelajari suatu ilmu, apakah di majelis ta'lim ataukah di melalui buku-buku atau media-media yang lainnya, wajib untuk diberitahukan dan diajarkan kepada suaminya. Iya. Jangan kemudian terjadi istrinya sudah pintar banget, sudah mengerti, sudah banyak tahu, suaminya yang masih jahil, kemudian pada akhirnya dia memandang remeh suaminya, selalu berpikir untuk berpisah dengan suaminya, mencari suaminya yang lebih baik, padahal kewajiban dia untuk mengajarkan suaminya agar menjadi lebih baik. Iya. Ini yang harus dilakukan seorang istri, membantu suami untuk belajar agar suaminya dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya sebagai seorang suami. Walaupun hukum asalnya pendidikan itu adalah kewajiban seorang suami atas istri, tetapi kalau kenyataannya suami belum belajar karena masih jahil, masih bodoh, dan istri sudah tahu, maka wajib bagi seorang istri untuk membantu suaminya agar mengerti hukum-hukum agama. Iya. Dan juga dalam mengajarkan suami ataupun mengajarkan anak-anak kita, banyak metode yang bisa kita tempuh. Apakah dengan mengajarkan langsung, menasihati langsung, ataukah dengan membacakan sebuah buku, ataukah membelikan buku dan mereka baca sendiri, ataukah melalui media-media yang lainnya. Harus punya semangat. Kalau kepada orang lain saja, kita harus punya semangat agar dia mendapatkan kebaikan. Tentunya terhadap suami, terhadap anak-anak, kita harus lebih bersemangat lagi. Ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah terus mendoakan dan mengharapkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan bab yang berikutnya juga masih terkait dengan kepemimpinan. Kata beliau hafizahullah, qawamatur rajul ala umumil bait. Kepemimpinan laki-laki itu mencakup keumuman di dalam urusan rumah tangga. Mencakup keumuman dalam urusan rumah tangga. Kata beliau, walaisat qawamatur rajul fil bait 'alal mar'ati fahasab. Bukanlah kepemimpinan laki-laki di rumah itu hanya atas istrinya saja. Bal huwa mas'ulun aidan an auladihi wa banatihi. Akan tetapi dia juga bertanggung jawab atas anak-anaknya laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi di sini Syekh ingin menekankan kepada seorang suami, dia juga punya tanggung jawab atas anak-anak. Ya, melebihi tanggung jawab istrinya. Ya, istrinya adalah pembantunya di dalam mengurus anak-anak. Tetapi tanggung jawab utamanya adalah pada suaminya. Enggak bisa suami mengatakan anak-anak saya biarlah itu urusan istri saya. Enggak ada tanggung jawab saya, tidak bisa. Dan oleh karena itu tidak bisa pula kalau anak-anak menjadi rusak, dia menyalahkan istrinya. Padahal dia juga punya peran besar di dalam mendidik anak-anak. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini keluarga mencakup istri dan anak-anak, bahkan mencakup seluruh keluarga. Namun yang paling besar haknya adalah istri dan anak-anak. Dan istri adalah pembantu suami dalam mengurus rumah tangga. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan bahwa ini adalah tanggung jawab yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya. Dan inilah yang semestinya selalu dihadirkan dalam diri kita. Apabila kita melakukan tugas-tugas kita dalam rumah tangga, seharusnya kita hadirkan dalam diri kita, apa yang kita lakukan ini adalah ibadah. Dan kita niatkan karena Allah. Dan selalu kita hadirkan dalam hati kita, ini adalah sesuatu yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak melakukannya dengan baik, maka berarti kita akan mendapatkan balasan yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya atas kepemimpinannya tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. War rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan dia akan ditanya tentang mereka. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita adalah pemimpin rumah suaminya dan anaknya, dan dia akan ditanya atas apa yang dia pimpin tersebut. Demikianlah yang seharusnya dihadirkan dalam diri kita tatkala kita melakukan tugas-tugas dan peran-peran sebagai seorang suami atau istri, bahwasannya apa yang kita lakukan ini adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan harus diniatkan karena Allah, serta kita ingat selalu ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Iya. Walhamdulillah, inilah bagian yang pertama dalam pembahasan kitab ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pendapat istri dianggap suami harus kontribusi ke keluarga, bagaimana sikap suami tersebut? uang yang dicari istri adalah hak penuh istri, benarkah? Baik. Jawabannya adalah tidak ada kewajiban suami, kewajiban istri. Pada asalnya tidak ada kewajiban istri untuk memberikan hartanya kepada suaminya. Iya. Atau kepada keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami. Ini pada asalnya tidak ada kewajiban. Hanya saja apabila istri melakukannya, itu termasuk kebaikan yang sangat besar. Iya, kebaikan yang sangat besar. Jangankan kepada suami dan anak-anak, kepada orang lain saja kita dianjurkan bersedekah. Iya, kepada tetangga, kepada kenalan yang mungkin tidak punya hubungan apa-apa, apalagi kepada suami ataupun keluarga. Iya. Ataupun keluarga suami. Jadi pahalanya justru akan semakin besar, apakah dalam bentuk sedekah ataupun hadiah. Ya. Jadi memang tidak wajib, hanya saja itu termasuk kebaikan yang besar dan mendatangkan maslahat yang sangat besar. Kalau istri melakukan hal ini, tentunya suaminya akan semakin cinta kepadanya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadu tahabbu." Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ini anjuran umum untuk seluruh kaum muslimin. Saling memberi hadiah agar saling mencintai. Tentunya dengan keluarga, apalagi dengan suami, itu lebih afdal lagi, lebih utama lagi. Iya. Akan menguatkan hubungan dan mendapatkan pahala dua kali. Pertama, pahala bersedekah atau pahala memberikan hadiah. Yang kedua, pahala menguatkan hubungan kekerabatan atau hubungan cinta kasih. Kalau kita bersedekah kepada orang lain, hanya dapat satu pahala. Kalau kita bersedekah kepada orang fakir yang bukan keluarga kita, dapat satu pahala saja, pahala sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada keluarga, pahalanya menjadi dua. Pahala bersedekah dan pahala menguatkan hubungan kekeluargaan. Baik. Bagaimana kalau istri terpaksa bekerja karena suami tidak mampu mencukupi, atau suami jadi malas mencari nafkah karena istri mampu mencari nafkah? Suami hanya ibadah ke masjid saja. Baik. Pertama, harus dinasihati suami bahwa tidak sepatutnya istrinya pergi keluar bekerja sehingga terjadi hal-hal yang bermudarat terhadap istrinya di luar. Ya, kewajibannya untuk bekerja. Dan bekerja termasuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga, termasuk sebesar-besarnya ibadah. Termasuk sebesar-besarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Ini untuk meluruskan kesalahpahaman. Jangan sampai seorang laki-laki itu mengira kalau dia rajin ke masjid berarti dia sudah menjadi orang baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Artinya kalau dia belum berlaku baik terhadap keluarganya, diantaranya memenuhi kebutuhan mereka, maka dia bukan orang baik. Maka dia bukan orang baik. Iya. Ini yang pertama, harus dinasihati suami. Iya. Kemudian yang berikutnya, seorang wanita boleh bekerja. Sebetulnya tidak dilarang wanita itu bekerja. Wanita itu boleh bekerja, tetapi dengan syarat. Wanita itu boleh bekerja, tetapi dengan syarat. Syarat yang pertama, diizinkan suami atau diizinkan walinya kalau dia belum menikah. Kemudian syarat yang kedua, tidak melalaikan tugasnya yang paling utama. Apa tugasnya yang paling utama? Berbakti kepada suami, mengurus anak, menyelesaikan urusan-urusan rumah. Iya. Jadi harus dia mampu membagi waktu antara bekerja dan menyelesaikan tugas utamanya. Ya, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada penyelisihan syariat di dalam pekerjaannya tersebut. Iya. Seperti dia keluar rumah harus dengan apa namanya? Menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat. Kemudian tidak berinteraksi secara bebas dengan kaum laki-laki. Iya. Sama halnya dengan berdua-duaan, ini lebih berbahaya lagi. Apakah bersama dengan pelanggannya atau bersama sopirnya? Iya, ini contoh hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi ini minimal 3 syarat wanita itu bekerja. Yang pertama diizinkan suami, yang kedua tidak melalaikan tugas utamanya, yang ketiga tidak mengandung pelanggaran syariat. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bagus wanita bekerja dalam bidang yang khusus bagi wanita. Itu yang terbaik. Seperti misalkan apa namanya? Menjadi dokter kandungan misalkan. Itu bagus sekali. Iya. Atau perawat yang melayani kaum wanita. Itu bagus sekali. Atau apa saja yang khusus bagi wanita. Sesama wanita. Ini yang terbaik. Iya. Kalaupun harus berhadapan dengan kaum lelaki, maka ini harus benar-benar dia berhati-hati dan terikat dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga pandangan, menjaga tutur kata, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bercampur baur dengan kaum lelaki dan seterusnya. Ya, ini syarat-syaratnya. Wallahu alam. Ustaz mohon nasihatnya, istri dituntut untuk berlemah lembut kepada suami. Bagaimana cara istri tetap lemah lembut pada suami yang masih menonton film porno dan cara menasihatinya? Jangankan maksiat seperti itu. Maksiat yang lebih besar dari itu saja, seperti perbuatan syirik, tetap saja wajib bagi istri untuk berlaku baik kepada suaminya agar dia dinasihati dengan baik. Ya. Jangankan kepada suami, kepada orang tua saja yang haknya lebih rendah daripada suami, tetap wajib kita berlaku lemah lembut. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Tetapi perhatikan apa kata Allah berikutnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ini kepada orang tua yang kafir, yang melakukan kesyirikan, bahkan memaksa anaknya untuk melakukan syirik. Kata Allah, pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Apalagi kalau orang tua kita masih muslim, walaupun dia banyak melakukan penyimpangan dalam agama, tentu harus lebih baik lagi kita memperlakukan. Iya. Nah, ini kepada orang tua. Padahal hak suami lebih tinggi daripada hak orang tua. Hak suami lebih tinggi daripada hak orang tua. Jadi harus kita pahami bahwa ini wajib bagi seorang istri untuk tetap berlemah lembut kepada suami. Adapun dosanya, urusan dia dengan Allah. Jangan kita hadapi perbuatan dosanya dengan dosa yang baru yang kita kerjakan, yaitu bersikap kasar dan keras kepadanya. Maka kita jadi rugi. dia sudah rugi, kita jadi rugi juga. Dosanya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian menasihati itu kan supaya orang itu sadar. Supaya orang itu sadar. Kalau kemudian dia malah menjadi marah, kemudian dia tambah menjadi-jadi dikarenakan cara kita yang keras, yang kasar, maka tentunya tidak tercapai tujuan untuk memberikan nasihat. Iya. Jadi tetap berusaha dengan lemah lembut. Iya. Dan juga ingatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nasihat-nasihat para ulama, serta ingatkan terhadap kematian, ingatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala azabnya yang sangat pedih. Iya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah mendoakan. Mendoakan agar suami mendapatkan hidayah. Iya. Serta yang juga sangat penting, mengajak suami ke majelis-majelis ilmu. Di hari-hari libur misalkan, ajak suami untuk mendatangi majelis-majelis ilmu agar dia dapat belajar dan juga bergaul dengan orang-orang baik. Bergaul dengan para penuntut ilmu, bergaul dengan orang-orang saleh. Ini juga penting. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang sehari-harinya senang dengan hal-hal yang seperti ini agak sulit, agak berat untuk dinasihati. Jadi ini istri harus memahami metode-metode yang baik di dalam memberikan nasihat dan langkah-langkah yang baik, serta tentunya bersabar dan jangan putus asa. Iya. Terima kasih. Bagaimana dengan media sekarang? Walaupun wanita tidak keluar rumah, tapi laki-laki bisa gampang membuka media apa saja lalu melihat wanita yang terbuka auratnya. Bagaimana dengan bila suami melihat wanita maka datangilah istrinya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila seorang suami melihat wanita yang menggodanya agar dia tidak terjerumus dalam perzinahan atau tidak terus-menerus zina matanya atau zina hatinya sampai zina kemaluannya, hendaklah dia mendatangi istrinya dan menggauli istrinya. Karena pada hakikatnya yang ada pada wanita itu sama saja dengan yang ada pada istrinya. Iya. Jadi inilah kebaikan suami istri. Ini juga berlaku bagi seorang istri. Iya, datangi suaminya. Nah, oleh karena itu, terkait dengan pertanyaan ini, dengan kondisi media yang sekarang, itu sama. Ketika suami melihat, misalkan kebetulan dia buka Facebook, tak sengaja dia melihat hal yang menjerumuskannya kepada zina, ini juga sama. Ini juga sama. Oh iya. Ini juga sama. Hendaklah dia datang kepada istrinya. Ya, sama dengan pertanyaan sebelumnya, suami yang melihat gambar porno, apa solusinya? Datang kepada istrinya. Datang kepada istrinya dan melihat istrinya serta menggauli istrinya. Itulah obatnya, obat yang paling baik. Oleh karena itu, ini sekaligus peringatan bagi setiap istri untuk tampil cantik dan menarik bagi suaminya. Iya. Bisa jadi suami itu tertarik melihat wanita lain karena istrinya enggak menarik. Iya. Istrinya kurang menarik atau kurang tampil yang enak atau yang disukai dipandang oleh suami. Ya, ini sekaligus peringatan bagi setiap istri. Dia harus bisa bersaing dengan wanita-wanita yang di media-media tersebut. Ya, harus bisa dan harus lebih. Ya, dia melakukan yang terbaik untuk suaminya melebihi apa yang dilakukan oleh wanita-wanita tersebut. Ya. Kemudian juga yang paling penting adalah kembali kepada ketakwaan suami tersebut. Ya. Kalau di rumah mungkin istrinya bisa lihat, tapi di tempat lain gimana? Makanya kembali kepada ketakwaan hatinya. Inilah yang harus diusahakan oleh setiap istri. Berusaha agar suaminya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menasehatinya, mengusahakannya dia menghadiri majelis ilmu, berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh. agar suaminya menjadi orang baik. Iya. Jadi itu yang paling utama, ketakwaan hatinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita memaknai hidayah itu di tangan Allah bila dihubungkan dengan usaha seseorang untuk mengajak suami atau anak untuk beribadah, terutama sholat, sementara di hatinya ada rasa kesal karena yang diajak tidak mau atau susah untuk mengikuti ajakan atau nasihat tersebut? Jazakallah khair wa iyyak. Jawabannya, hidayah itu ada dua macam. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Hidayah kepada ilmu itulah yang kita usahakan. Itu yang kita usahakan. Atau dalam istilah yang lain, hidayatul dilala wal irsyad. Hidayah, penunjukan dan bimbingan. Itu yang kita usahakan. Dan itu juga yang diusahakan oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Mereka mengajarkan umatnya ilmu yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam wahyunya. Iya. Itu yang kita usahakan. Adapun hidayah kepada amalan, yaitu memampukan seseorang untuk mengamalkan sesuatu, maka itu hanya kemampuan Allah. Kita enggak mampu sama sekali. Itulah yang dimaksud hidayah di tangan Allah, yaitu memampukan seseorang untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ajarkan. Iya. Oleh karena itu, di samping kita terus berusaha tanpa mengenal putus asa, kita juga bersabar dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, minta hidayah itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga terus-menerus mengoreksi. Jangan-jangan ada metode kita yang salah. Ada cara kita yang salah. Sehingga kita memperbaiki yang salah. Mudah-mudahan bisa menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun kadang muncul rasa kesal di hati kita, karena mereka tidak juga mau mengikuti, maka sabar dan tahan diri, tahan amarah, jangan tunjukkan kekesalan tersebut apabila memunculkan mudarat yang lebih besar. Walaupun kadang-kadang boleh juga kita tunjukkan kemarahan. Ini harus dipahami juga, kemarahan terhadap orang yang melakukan dosa itu kadang-kadang boleh dan dianjurkan untuk ditunjukkan. Terutama kepada anak-anak. Mungkin kalau kepada suami umumnya kurang pas ditunjukkan. Walaupun kadang-kadang boleh saja. Kalau memang itu kita lihat nampaknya bermanfaat. Kalau kita melihat justru akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka jangan ditunjukkan kemarahan kita. Walaupun di hati marah, tapi seakan-akan kita enggak marah. Iya. Demikian pula kepada anak-anak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk pukul anak-anak kita kalau tidak mau salat pada umur 10 tahun. Tapi itu maksudnya pukulan ringan, bukan pukulan yang berat atau pukulan yang betul-betul menyakiti, bukan. Iya, karena apa? Karena kadang kemarahan bahkan pukulan itu lebih bermanfaat baginya. Jadi kita harus pintar-pintar menimbang mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih bermaslahat dan mana yang mudaratnya lebih besar. Iya. Jadi seperti itu. Assalamualaikum. Seorang janda yang sudah tidak memiliki ayah, maka yang wajib menafkahi dirinya paman ataukah saudara kandung laki-lakinya? Bagaimana urutannya Ustaz? Saya mohon dalilnya karena ini juga pertanyaan titipan beberapa teman. Jawabannya adalah, urutannya sesuai dengan yang paling berhak menerima warisan darinya. Maka dalam hal ini adalah saudara kandungnya, laki-lakinya. Iya. Tapi kalau saudara kandungnya tidak menafkahi, maka berpindah kepada walinya yang lain. Ya, sebelum paman kalau ada kakeknya lebih dulu. Atau sebelum saudara kandung kalau dia punya anak yang sudah dewasa, maka anaknya lebih dulu baru saudara kandungnya. Jadi sesuai urutan di dalam yang paling berhak menerima waris darinya. Iya. Jadi kalau yang lain tidak memperhatikan, maka kewajiban itu berpindah kepada yang lain. Kalau semua enggak memperhatikan nafkahnya, semuanya berdosa. Bagaimana di masa sekarang banyak laki-laki sebagai suami banyak yang kena PHK, sehingga para istri mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga suami tidak memberi nafkah kepada keluarganya. Pertama, kalau suaminya tidak memberi nafkah, maka suaminya berdosa. Suaminya berdosa. Ya. Walhamdulillah, rizki Allah itu luas. Pekerjaan banyak, tinggal ada kemauan atau tidak. Di PHK di satu tempat, masih ada tempat yang lain. Mencari rizki pun banyak jalan dan banyak caranya. Tinggal mau atau tidak. Ya. Kemudian, tentang istri bekerja, tadi sudah kita jelaskan, hal itu tidak terlarang secara mutlak, boleh saja dengan tiga syarat seperti yang kita sebutkan tadi. Bagaimana jika suami sebagai pengusaha dan dalam mengembangkan usahanya tersebut dengan melibatkan dana kredit dari bank? Apakah kami tersebut diberi nafkah dari harta haram? Jawabannya, pertama, ini memang sesuatu yang haram. Tetapi apabila dia memberi nafkah kepada keluarganya dari hasil usaha tersebut, maka iya, dilihat dulu. Kalau ini kaidah dalam syariat, disebutkan para ulama, kalau seorang suami atau katakanlah orang tua memberi nafkah kepada istrinya atau kepada anaknya, dan dia punya usahanya tercampur antara yang halal dan yang haram, maka boleh diambil. Ya, dan kita tidak diwajibkan untuk mencari tahu ini dari harta yang halal maupun dari harta yang haram. Dosa adalah tanggungan dia sendiri. Ya. Tetapi kalau dia punya usaha satu-satunya, semua penghasilannya dari yang haram, maka tidak boleh kita mengambilnya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya. Jadi demikian. Adapun dalam kasus yang ditanyakan ini, maka tidak mengapa insya Allah, dosa-dosa suami bagi istri boleh, dan bagi anak-anaknya juga boleh untuk mengambilnya. Ya. Bagaimana solusi untuk menasihati suami yang belum mau diajak menuntut ilmu agama? Pertama, hendaklah kita mengoreksi kembali cara kita mengajak, diperbaiki untuk lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, lebih banyak bersabar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tugas kita hanyalah mengajak dan Allah yang memberikan hidayah. Iya. Kemudian cobalah cari jadwal yang tepat. Mungkin bisa sambil jalan-jalan di tempat yang kira-kira gampang dijangkau, sambil dilewati, mampir. Iya. Jadi jangan dianggap sebagai tujuan utama terlebih dahulu. Iya. Ini tawaran kita kepada suami untuk sekedar mampir saja ke tempat kajian tersebut sambil dilanjutkan acara jalan-jalannya. Atau mungkin minta tolong diantar, ditemani ke tempat taklim. Walaupun suami belum mau ikut taklim, setidaknya kehadirannya di situ sedikit dia semakin akrab dengan majelis ilmu, dengan orang-orang yang hadir di situ. Atau bahkan mungkin sedikit dia dengarkan. Ya. Walaupun kita enggak mengajak dia untuk ikut taklim, tetapi mengajaknya untuk sekedar mengantar saja, menemani. Iya. Nah, itu. Atau mungkin diadakan taklim bersama teman-temannya. Iya. Bersama teman-teman yang dia akrab dengan mereka. Kemudian kita mengundang seorang ustaz dan mengadakan taklim supaya dia menjadi semangat untuk menghadiri majelis ilmu tersebut. Iya. Intinya, dengan cara-cara apa saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Mungkin kita berikan hadiah, kita senangkan suami sehingga dia mau melakukan apa yang kita inginkan. Iya. Barangkali seperti itu, wallahu alam. Baik. Pertanyaan, apakah berarti Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melakukan puasa sunnah Syawal karena untuk puasa sunnah Syawal harus mengqadha Ramadan terlebih dahulu? Tidak ada riwayat yang menetapkan maupun menafikan. Tidak ada riwayat yang menetapkan maupun menafikan Aisyah radhiyallahu anha tidak berpuasa sunnah Syawal ataupun berpuasa. Iya. Yang menjadi masalah bukan perbuatan Aisyah, tetapi puasa Syawal itu adalah sunnah menurut ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Aisyah masih hidup lama sekali. Enggak terbayangkan bahwa beliau enggak puasa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Aisyah, Rasulullah SAW meninggal, Aisyah baru berumur 18 tahun. Kemudian Aisyah meninggal dunia pada umur 60 atau 70-an tahun. Jadi subhanallah, beliau lama sekali hidupnya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak terbayangkan kepada kita kalau Aisyah enggak berpuasa, enggak mungkin. Ya. Insyaallah beliau berpuasa. Kemudian memang para ulama menyebutkan mengqadha puasa terlebih dahulu itu yang harusnya dilakukan, sebab yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Yang wajib lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Iya. Kemudian bisa juga kita pahami kenapa dari perbuatan Aisyah, bisa kita pahami dari perbuatan Aisyah tidak berpuasa qadha kecuali setelah bulan Syakban, ini puasa yang wajib, apalagi yang sunnah kalau begitu. Kan kita sudah sebutkan tadi, harus ada izin suami. Ya, artinya kalau suami enggak izinkan, berarti jangankan yang qadha, yang sunnah saja tidak dibolehkan. Ya, demikian wallahu alam. Apakah kepemimpinan laki-laki secara general, berarti dia juga wajib memberi nafkah kepada saudara perempuan dan ibunya jika mereka sudah tidak punya ayah dan suami? Iya, betul. Apabila seperti yang kita jelaskan tadi, yang wajib menafkahi seorang wanita apabila dia tidak punya suami lagi, maka sesuai dengan kedekatannya yang berhak menerima waris. Ya. Apalagi kepada ibunya. Kalau bapaknya sudah meninggal dunia, maka kewajiban menafkahi ibunya jatuh kepadanya. Ya. Dan antara ibu dan istri itu enggak boleh dipertentangkan. Harus dia penuhi hak semuanya sesuai dengan hak mereka masing-masing. Ya. Tadi sudah kita jelaskan ya, sesuai dengan urutan yang wajib memberi nafkah sesuai dengan hak menerima waris. Hak menerima waris. Kalau orang tua, kalau tadi seperti pertanyaan tadi, seorang janda, maka kalau dia punya anak, anaknya terlebih dahulu yang wajib menafkahinya. Kalau dia enggak punya anak atau anaknya membiarkannya, maka kewajiban itu berlaku juga bagi saudara laki-lakinya. Iya. Demikian pula kakeknya. Kalau dia masih punya kakek, baru kemudian pamannya. Jadi sesuai dengan kedekatannya dalam hak menerima warisan. Apakah itu sebab kenapa laki-laki mendapatkan jatah waris lebih besar supaya bisa mengurus ibu dan saudara perempuannya? Iya, itu hikmahnya. Itu diantara hikmahnya. Laki-laki itu punya tanggung jawab lebih besar, makanya dalam penentuan warisan pun kaum laki-laki lebih daripada kaum wanita. Ya. Kaum laki-laki lebih daripada kaum wanita, hikmahnya karena tanggungannya lebih besar. Tanggungannya lebih besar. Sementara wanita tidak diwajibkan menanggung siapa-siapa. Ya. Tetapi suami yang wajib menanggungnya. Baik. Apabila pendapatan suami saat ini masih belum mencukupi, apakah ia berdosa? Kalau dia sudah berusaha maksimal dan semampu itulah dia bisa berikan kepada istrinya, maka tidak ada dosa atasnya. tidak ada dosa atasnya. Dosa adalah apabila dia mampu tetapi tidak memberikan yang seharusnya. Dia mampu berusaha lebih maksimal, mampu untuk mencukupi, tapi dia tidak berikan. Tidak berusaha secara maksimal untuk mencukupi. Tapi kalau dia sudah berusaha, ya kemampuannya cuma sampai seperti itu, ya dia tidak ada dosa atasnya. Tidak ada dosa atasnya. Iya. Makanya, tadi sudah kita sebutkan prinsip umum dalam kehidupan rumah tangga, harusnya ada saling tolong-menolong. Baik dalam perkara agama maupun dalam perkara duniawi. Iya. Dalam perkara duniawi, dalam perkara mencukupi kebutuhan keluarga pun. Kalau istri mampu menolong, kenapa tidak? Iya. Dan kalau seorang istri itu dianjurkan untuk menolong orang lain, tentunya kepada suaminya lebih afdal untuk dia tolong. Dia mendapatkan dua pahala sekaligus. Pahala bersedekah atau pahala memberikan hadiah, dan pahala menguatkan hubungan cinta kasih antara suami istri. Iya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.